السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والمسلمين رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat sekarang ini masih memberikan banyak karunia kepada kita. Dan di antara karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan ialah dengan dimudahkannya kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita mendatangi majlis min majalisil ilm. Dan alhamdulillah, pada kesempatan hari ini bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita kedatangan seorang guru yang insya Allah ta'ala beliau nanti akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita akan membacakan sedikit tata tertib yang akan nantinya kita harus sama-sama memperhatikannya. Di antaranya adalah kepada seluruh ikhwah dan juga akhwat untuk benar-benar memperhatikan itu baik hal-hal yang bisa mengganggu kelancaran daurah nanti, baik itu yang berkaitan dengan permasalahan handphone ataupun menjaga anak-anaknya, terutama yang berada di lantai atas, agar anak-anaknya tidak mendekat ke pembatas. Kemudian yang berikutnya, insyaallah ta'ala kajian akan diisi sebentar lagi oleh Al-Ustaz Omar Suaidi hafizahullah ta'ala. Dan sampai mendekati waktu zuhur insyaallah, kemudian setelah itu dilanjutkan setelah ba'dal asr, kemudian insyaallah sesi tanya jawab

وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu agama, talabul ilm, dalam suatu majelis ilmu seperti yang diumumkan bahwa kita akan mengkaji tentang keutamaan ilmu dengan judul meraih berbagai kebaikan dengan menuntut ilmu agama. Suatu kabar gembira bagi seorang penuntut ilmu yang datang dalam suatu majelis ilmu, tidak ada yang mendorongnya kecuali untuk mencari ilmu agama. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, disampaikan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, jaa rajulun min Murad yuqalu lahu Safwan bin Assal, seseorang datang dari kabilah Murad, seorang yang bernama Safwan bin Assal. Beliau seorang sahabat radhiyallahu anhu, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau alaihi salatu wassalam berada di masjid. Beliau bersandar, duduk dengan bersandar. Sahabat itu pun berkata, ya Rasulullah, inni jitu atlubul ilma, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk mencari ilmu, untuk talabul ilmi. Faqala, maka beliau menjawab, marhaban bi talibil ilm, marhaban bagi penuntut ilmu. Inna talibal ilm la tahuffu bihi al malaikah wa tudhalliluhu bi ajnihatiha, sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dikelilingi oleh para malaikat, dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Fayarkabu ba'dahu fayarkabu ba'daha ba'dhan hatta ta'lu ila as-sama' ad-dunya min hubbihim lima yatlub. Para malaikat itu satu di antara yang lain saling bertumpuk, hatta ta'lu ila as-sama', sampai meninggi ke langit dunia, min hubbihim, karena cintanya mereka kepada apa yang dicari oleh para penuntut ilmu agama itu. Fama jita tatlub, qala qultu ya Rasulullah, la azalu usafir baina Makkah wal Madinah, fa aftini anil masyi alal khuffain. Lalu Nabi bertanya kepada Safwan, lalu apa yang engkau cari sekarang? Ilmu tentang apa? Dia pun menjawab, ya Rasulullah, saya terus berjalan dari Makkah ke Madinah, antara Makkah dan Madinah, maka berikan saya fatwa tentang hukum mengusap khuf. Kemudian beliau menyebutkan hadis tentang khuf. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah bagaimana kabar gembira yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu an. Dan lihatlah bagaimana perjalanan yang dia tempuh dari Makkah ke Madinah terus berjalan. Untuk apa? Untuk suatu ilmu agama yang mungkin dipandang oleh sebagian orang urusan yang remeh, yaitu hukum tentang mengusap khuf, semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, yang bila seseorang memakainya, dia boleh hanya mengusapnya ketika berwudu tanpa dia melepasnya dan membasuh kakinya. Perkara yang mungkin sekali lagi dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi dia dengan perjalanan yang jauh dia lakukan. Makkah, Madinah, datang kepada Rasulullah untuk mencari ilmu tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira yang sangat membahagiakannya. Para malaikat betul-betul senang dengan apa yang dia cari, sampai mereka mengelilingi dan menaungi, dan satu sama lain bertumpuk sampai ke langit dunia. Begitu menghargainya mereka, para malaikat, terhadap ilmu agama. Disebutkan dalam riwayat yang lain, innal malaikah tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk menaungi para penuntut ilmu karena mereka ridha dengan apa yang dicari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu kita berharap bahwa hal tersebut juga kita peroleh. Walhamdulillah, kita tidak dikumpulkan di majlis ini kecuali untuk itu. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai majlis kita dan amal kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ilmu agama merupakan sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Sebagai contoh, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menggambarkan tentang keutamaan ilmu agama. Beliau mengatakan, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinuh wa yafrah bihi idza nusiba ilayh, wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Cukuplah sebagai kemuliaan bagi ilmu agama ini, cukuplah menunjukkan kemuliaan ilmu agama ini orang yang tidak pandai ilmu agama mengaku-ngaku dia punya ilmu dan dia merasa bangga kalau dianggap oleh orang dia punya ilmu agama. Wa kafa bil jahli dhamman, dan cukuplah menunjukkan celanya, tercelanya kebodohan. An yatabarra minhu man huwa fihi. Orang yang bodoh tidak mau dikatakan bahwa dia tidak berilmu. Nah, inilah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menggambarkan kepada kita tentang mulianya ilmu agama. Orang yang tidak punya pun mengaku-ngaku punya dan merasa bangga ketika dianggap punya. Sementara kebodohan, orang yang bodoh pun tidak mau dibilang bodoh, menunjukkan bahwa kebodohan betul-betul suatu hal yang tercela. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Ingatlah pula apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat-ayat-Nya tentang bagaimana Allah Azza wa Jal menjunjung tinggi orang-orang yang berilmu. Dalam ayat-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, Allah tinggikan sekian derajat lebih tinggi dari orang-orang yang lain. Sama-sama beriman, sama-sama tinggi derajatnya dengan iman. Mereka yang berilmu dari orang-orang yang beriman, derajatnya lebih tinggi lagi. Sekian derajat lebih tinggi diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Dalam ayat yang lain, narfa'u darajatin man nasya. Allah katakan, dan kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Dengan apa diangkat derajat mereka? Imam Malik rahimahullah mengatakan, bil ilmi, dengan ilmu derajat itu diangkat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah bagaimana para ulama kita. Tidak sedikit dari kalangan para ulama, mereka bukan dari keluarga bangsawan. Bahkan sebagian dari mereka dulunya adalah budak. Tapi mereka menjadi tinggi derajatnya karena ilmu. Sebagai contoh, Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, seorang alim di kota Makkah zaman para tabi'in. Beliau adalah seorang yang berkulit hitam. Orang pada umumnya meremehkan orang-orang seperti beliau, tapi di sisi Allah Azza wa Jal tingginya derajat bukan dengan warna kulit, bukan dengan suku, bukan dengan nasab, tapi dengan ketakwaan dan dengan ilmu. Dengan ilmu, Atha bin Abi Rabah menjadi orang yang sangat terhormat. Beliau adalah murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia menjadi mufti di kala itu di kota Makkah. Semua para jemaah haji yang haji ketiga itu, bila ingin meminta fatwa, mereka meminta fatwa kepada Atha. Sampai anak-anak khalifah pun duduk di majlis ilmu Atha bin Abi Rabah. Nah, Allah tinggikan derajatnya dengan ilmu. Dan yang seperti itu banyak dari kalangan para ulama rahimahumullahu ajma'in. Allah Azza wa Jal juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama alladhina ya'lamun, mereka yang ya'lamun, berilmu, mengetahui ilmu agama, mengetahui hukum-hukum, walladzina la ya'lamun, dan mereka yang tidak tahu? Tentu jawabnya tidak sama. Bagaimana mau disamakan manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu? Jangankan manusia, maaf-maaf saja, seekor anjing yang diajari untuk berburu dengan anjing yang liar atau anjing piaraan, Islam membedakan hukum-hukumnya. Karena diajari untuk berburu, maka buruannya menjadi halal. Seandainya pun dia berburu, dilepas dengan baca basmalah, datang dengan hasil buruannya sudah mati. Hewan hasil buruannya menjadi halal. Sementara kalau yang tidak diajari berburu, dia menggigit seekor binatang, kemudian dibawa kepada yang punya anjing tersebut, maka hewan ini tidak halal. Nah, Allah Azza wa Jalla bisa mengangkat derajat hewan ini dengan ilmu. Hewan, bagaimana dengan manusia? Maka jelas tidak sama orang-orang yang berilmu dengan ilmu agama dengan mereka yang tidak punya ilmu agama. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada ayat yang lain juga Allah menyebutkan bahwa dengan ilmu agama ini seseorang akan tumbuh padanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Selama dia ikhlas dalam menuntut ilmu agama, berkeinginan baik dalam menuntut ilmu agama, maka insya Allah tumbuh padanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang jelas juga membuat derajatnya semakin tinggi dan membedakan antara dia dengan yang lain. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah mereka para ulama, orang yang berilmu tentang agama ini. Lebih khusus berilmu tentang Allah Azza wa Jal, mengetahui kebesaran Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui hak-hak Allah Azza wa Jal dan keagungannya, sehingga tumbuh darinya rasa takut yang membuatnya semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sekian banyak keutamaan tentang ilmu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam banyak hadis, Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah menulis kitab yang sangat bermanfaat dalam bab ini, yaitu kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Di situ beliau menyebutkan berbagai riwayat yang terkait dengan ilmu. Berbagai riwayat yang terkait dengan adab-adab ilmu. Sangat pantas bagi seorang thalibul ilm untuk mengambil berbagai faedah yang tertuang dalam kitab ini. Di antara riwayat-riwayat yang beliau sebutkan tentang keutamaan ilmu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yasluku tariqan yaltamisu fiha ilman illa sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri suatu jalan yang dia cari padanya ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Akan dimudahkan untuknya jalan menuju surga. Karena dengan menuntut ilmu, dia akan mengetahui hukum. Dengan menuntut ilmu, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dengan menuntut ilmu, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salaka tariqan, menelusuri suatu jalan. Dia berjalan ke majlis-majlis ta'lim. Dia berjalan menuju sebuah pesantren. dia berjalan menuju masjid, dia mendengar ilmu yang disampaikan, dia menulis ilmu yang disampaikan, atau dia bahkan lebih dari itu menghafal ilmu yang disampaikan dan memahaminya. Ini semuanya adalah makna dari salaka tariqan, menelusuri jalan untuk mencari ilmu, sehingga mencakup betul-betul berjalan dengan kakinya, dengan kendaraannya, dan berjalan dalam arti menghafal ilmu, memahami ilmu. Maka Allah Azza wa Jal akan memudahkan untuknya jalan menuju surga dengan dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan salah, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Maka semakin mudah baginya jalan yang akan dia tempuh, dan Allah akan memberikan taufiknya kepada mereka sehingga ia ringan berbuat kebaikan dan ia akan terjauhkan dari kemaksiatan. Keutamaan yang besar bagi para penuntut ilmu. Pada riwayat Abu Hurairah juga yang lain, Nabi SAW bersabda, ma min qaumin yajtami'una fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa tanazzalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari Al-Quran di masjid tersebut, mereka saling bertadarus, saling mengajarkan, saling mempelajari di antara mereka, kecuali tidaklah mereka lakukan kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelimuti mereka, dan ketentraman akan turun kepada mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, begitu diperhatikan majlis para penuntut ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh para malaikatnya, walaupun banyak orang yang tidak peduli dengan majlis-majlis ilmu, disayangkan mereka telah rugi. Mereka ternyata lebih mengutamakan yang lain daripada majlis-majlis ilmu. Keutamaan yang begitu besar terlewatkan. Hal itu karena ketidaktahuan mereka, atau karena hawa nafsu yang lebih dominan pada mereka, sehingga mereka lebih memilih yang lain daripada majlis-majlis ilmu. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk tetap mengikuti jalan ini, jalan talabul ilm. Semoga dengan itu berbagai kebaikan yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi kita dapat memperolehnya. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, fadlul alim alal abid ka fadlil qamar laylatal badr wa ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, ilmu agama, kafadlil qamar laylatal badr ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan dan kelebihan bulan purnama di hadapan bintang-bintang yang ada di langit. Tentu kita tahu betapa kecilnya bintang-bintang itu bila dibandingkan bulan purnama yang begitu besar. Cahaya-cahaya bintang itu seolah padam ketika malam bulan purnama. Cahayanya menerangi sampai ke bumi. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan akhirnya terterangi, tersinari oleh cahaya rembulan di malam bulan purnama. Begitu besar keutamaannya. Ia bukan hanya menjadi hiasan di langit yang gelap, tapi juga menjadi penerang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah seperti kelebihan bulan purnama, keutamaan bulan purnama terhadap bintang-bintang. Wa innal ulama waratsatul anbiya, dan sungguh para ulama itu adalah para pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, dan sungguh para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, dan para nabi mereka tidak mewariskan uang, dinar maupun dirham. Wa innama warratul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir, maka siapa yang mengambil ilmu itu, dia telah mengambil bagian yang besar. Lihatlah keutamaan para ulama. Dalam hadis ini paling tidaknya dua poin penting yang beliau sebut. Yang pertama, perbandingan antara seorang alim dengan seorang abid. Mereka semua dalam kebaikan. Seorang alim, orang yang berilmu, ilmu agama yang benar. Seorang abid, ahli ibadah dengan ibadah yang benar yang dimaksud. Semuanya dalam kebaikan. Tapi ternyata kebaikan seorang alim jauh-jauh lebih tinggi. Kenapa? Seorang alim bukan hanya bermanfaat untuk dirinya. Seorang alim ibarat bulan tadi menerangi yang lain. Yang lain mendapat ilmu dan juga mengerti hukum. Ia menyebarkan ilmunya. Sehingga dengan ilmu yang dia sebarkan, kebaikan semakin meluas. Kebaikan dunia dan akhirat, agama dan dunia. Sementara seorang abid, seorang ahli ibadah, kebaikannya terbatas untuk dirinya. Dia rajin sholat, rajin puasa, dan berbagai amal kebaikan. Tapi itu hanya terbatas untuk dirinya. Maka dari itu, begitu jauh perbandingan seorang alim dan seorang abid. Dan kita pun mungkin teringat salah satu perbandingan antara alim dan abid pada hadis yang lain. Mungkin kita ingat kisah seorang yang membunuh 100 jiwa dan ia ingin bertaubat. Ketika dia datang ingin bertaubat, datang kepada seorang abid, ahli ibadah. Dia pun bertanya, "Hal li min taubah?" Apakah saya masih bisa bertaubat? Saya telah berbuat dosa yang banyak, yang besar, membunuh 99 jiwa. Ternyata apa jawaban seorang abid? Dia menutup pintu taubat. Tidak ada taubat baginya. Akhirnya dia pun dibunuh sekalian oleh orang tersebut. Kemudian orang itu pun pergi mencari orang yang lain yang bisa memberinya arahan, petunjuk dan bimbingan. Ditunjukkanlah dia kepada seorang alim, seorang yang berilmu, mengerti hukum. Dia pun mengatakan bahwa ia ingin bertaubat dan dia telah membunuh 100 jiwa. Maka dia pun mengatakan, man yahulu bainaka wa baina taubah, siapa yang bisa menghalangi kamu untuk bertaubat? Tidak ada yang menghalangi kamu untuk bertaubat. Tapi tinggalkan kampungmu. Kampungmu adalah kampung orang-orang yang buruk. Pergilah kamu ke kampung yang lain yang di situ orang-orang yang soleh. Maka dia pun pergi dan dia pun mati di tengah perjalanan. Walhasil akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana? Ikhwani fi din rahimakumullah. Pada kisah tersebut terdapat faedah-faedah penting terkait dengan keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, ilmu agama. Seorang abid, ahli ibadah, karena tidak mengerti tentang hukum-hukum sehingga dia berfatwa dengan fatwa yang salah. Ternyata bukan hanya bermudarat pada dirinya, bisa jadi bermudarat kepada orang lain. Kalau tadi kita katakan seorang abid manfaatnya hanya untuk dirinya, tapi terkadang justru lebih daripada itu, yaitu ketika dia berfatwa, berfatwa tanpa ilmu, menjadi mudarat. Dirinya akhirnya terbunuh karena fatwanya yang salah. Belum lagi tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika berfatwa dengan fatwa tanpa ilmu. Dan seandainya orang tadi akhirnya putus asa dari taubat, apa jadinya? Sementara seorang yang alim, lihatlah bagaimana fatwanya, kebaikan untuk semuanya. Dengan ilmu yang dia miliki, dia berfatwa dengan fatwa yang benar, kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk orang lain, kebaikan untuk dirinya karena dia memberi fatwa yang benar, mendapat pahala dari Allah Azza wa Jal. Kebaikan untuk orang lain, orang itu hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lihatlah arahannya agar taubat itu terwujud dengan baik. Tinggalkan masyarakat yang buruk, tinggalkan lingkungan yang buruk, pergilah kamu ke lingkungan yang baik. Ilmu. Ini karena ilmu yang dia miliki. Maka terwujudlah taubat yang baik. Sehingga orang itu pun, walaupun belum sampai ke tempat tujuannya, ia mati di tengah perjalanan, Allah pun akhirnya mengampuni dia. Lihatlah buah daripada ilmu agama. Seperti yang Nabi katakan, betapa jauhnya perbedaan antara alim dan abid, ibarat seperti bulan purnama dan bintang-bintang. Yang kedua, pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Para ulama kita pun menerangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar menunjukkan keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu agama. Kenapa? Karena disebut ahli warisnya Nabi. Bukankah ahli waris seseorang itu artinya orang yang terdekat dengannya? Seorang dikatakan ahli warisnya fulan karena dia kerabat dekatnya, orang yang paling dekat. Anaknya, cucunya, bapaknya, kakeknya, saudaranya, sekandung atau sebapak. Orang yang paling dekat dengan orang yang meninggal. Maka ulama ketika dikatakan sebagai warasatu al-anbiya, pewaris para nabi, mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan para nabi tersebut. Ahli waris para nabi. Sungguh suatu kedudukan yang sangat tinggi. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian juga mereka mendapatkan warisan dari para nabi berupa ilmu, bukan berupa harta. Karena para nabi tidak mewariskan harta. Nahnu ma'asyar al-anbiya la nurath, kata Nabi SAW. Kami para nabi tidak bisa diwarisi hartanya. Ma taraknahu sadaqah, yang kami tinggalkan adalah sedekah. Itu kalau harta. Terus apa yang diwariskan? Yang diwariskan adalah ilmu. Ini pun bukan khusus untuk keluarga nabi secara nasab. Ini dibebaskan. Siapa yang mau mengambil, dia dapat warisan itu. Peluang bagi kita semuanya. Peluang bagi umat ini. Peluang bagi masyarakat, bukan hanya keluarga beliau, bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang-orang dekat beliau. Bahkan orang-orang yang di ujung dunia sekalipun bisa ikut memperoleh warisan Nabi. Lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi ilmu yang mereka wariskan. Faman akhadahu, maka siapa saja. Kita semua dan siapa saja yang mau mengambilnya, dia berarti telah mengambil suatu bagian yang besar dan warisan yang tidak akan habis-habis. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidakkah kita tertarik untuk mengambil warisan tersebut? Warisan yang tidak bisa dinilai dengan harta duniawi. Harta duniawi tidak ada artinya sama sekali. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain tentang keutamaan ilmu. Innallaha wa malaikatahu wa ahl samawati as-samawati wal ard hatta an-namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit-langit dan bumi sampai semut di lubangnya dan sampai ikan-ikan, mereka mendoakan kebaikan untuk para pengajar manusia, untuk para penebar ilmu agama di tengah manusia, penebar kebaikan-kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ikhwani fi din rahimakumullah. Begitu besar keutamaan ilmu dan orang-orang yang menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Allah Azza wa Jalla bersalawat kepadanya, memujinya. Para malaikat bersolawat untuknya, yakni mendoakannya. Doa para malaikat, entah berapa jumlah mereka mendoakan. Mereka, para pengajar kebaikan, penebar kebaikan. Ternyata bukan hanya para malaikat. Lebih daripada itu, makhluk-makhluk di langit dan di bumi, sampai semut-semut dan ikan-ikan di lautan. Berapa jumlah mereka? Hanya Allah yang tahu. Mereka mendoakan kebaikan untuk para penebar kebaikan. Tidakkah kita ingin menjadi orang yang didoakan oleh mereka itu untuk mendapat kebaikan-kebaikan karena menebar kebaikan-kebaikan? Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, kenapa sampai ikan-ikan pun mendoakan, memintakan ampunan untuk mereka yang menebar kebaikan. Al-jawab, inna naf'al ilm ya'ummu kulla syai' hatta al-hud. Karena manfaat ilmu meliputi segala sesuatu. Ilmu yang disebarkan tersebar sehingga orang mengetahui, jin mengetahui. Kemudian banyak dari mereka makhluk-makhluk mengamalkan ilmu tersebut sehingga kebaikannya merata, menyebar. Banyak orang menjadi baik, makhluk-makhluk menjadi baik, dan makhluk-makhluk merasakan kebaikan itu. Fa innal ulama arafu bil ilmi ma yahil wa yahrum. Ulama mengetahui dengan ilmu yang mereka pelajari apa yang halal, yang boleh dilakukan, ma yahrum, apa yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Wa awsaw bil ihsan ila kulli syai', dan mereka menyarankan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Menyampaikan hadis Nabi dalam banyak hal, termasuk untuk berbuat ihsan kepada tiap sesuatu sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ilal madbuh wal hud, sampai pesan kebaikan itu dalam bab agar berbuat baik ketika menyembelih hewan, berbuat ihsan ketika menyembelih hewan, dan walhud, berbuat baik kepada ikan-ikan di lautan. Maka hewan-hewan pun merasakan buah daripada ilmu yang disebarkan. Mereka merasakan. Sebaliknya kalau ilmu tidak disebarkan, ajaran Nabi tidak disebarkan, tindak kejahatan akan meluas sampai ke hewan-hewan. Sampai bagaimana orang menyembelih hewan. Kita tahu sebagian orang yang tidak mengikuti ilmu agama Islam, menyembelih hewan dengan disiksa. Ada yang dimasukkan karung kemudian dibanting-banting, dipukul-pukul. Ada yang ditenggelamkan ke air. Ada yang ditusuk-tusuk dan lain-lain, menyiksa. Adapun cara yang diajarkan Rasulullah, cara yang penuh kebaikan dan kasih sayang sampai dalam hal menyembelih. Makanya hewan-hewan pun kemudian mendoakan kebaikan untuk mereka yang menyebar kebaikan itu, ilmu agama. Nah, inilah sebabnya. Inilah sebabnya kenapa mereka juga ikut mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka, para pengajar kebaikan, yaitu ilmu agama. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang mau belajar ilmu, seorang yang mau menuntut ilmu, ini juga menjadi tanda bahwa Allah azza wa jal menginginkan kebaikan untuknya. Maka bersyukurlah dan terus berusaha menjaga kebaikan ini. Kita yang mau meluangkan waktu kita, kita yang mau mengorbankan harta kita, tenaga kita, yang mau bersusah payah untuk mencari ilmu agama, bersenanglah dan berbahagialah, karena ini insyaallah menjadi tanda bahwa Allah azza wa jalla menginginkan kebaikan untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah azza wa jal inginkan padanya kebaikan, yufaqihhu fid-din, Allah akan memahamkan dia urusan agama. Yufaqihhu fid-din, Allah akan memahamkan dia urusan agama. Nah, kita perhatikan hadis ini. Man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah azza wa jal inginkan padanya kebaikan, Allah akan pahamkan dia urusan agama. Tentu akan dipahamkan urusan agama dengan upaya kita. Bukan tiba-tiba kita duduk di rumah tanpa mendengar, tanpa membaca, tanpa menghadiri majelis taklim, tiba-tiba paham ilmu agama. Dari mana? Memangnya ilmu laduni? Tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada. Para sahabat belajar kepada Rasulullah, kemudian paham ilmu agama. Para ulama, para tabi'in pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, membaca, menghafal, baru mereka paham ilmu agama. Tidak ada yang tiba-tiba langsung paham tanpa ada suatu usaha. Nah, jadi yufaqihu fid-din, Allah akan memahamkan dia ilmu agama. Kita berusaha dulu, pergi ke majlis ta'lim, belajar, membaca, mendengar, memahami, mengulang-ulang pelajaran, sehingga Allah azza wa jalla akan memberikan kepadanya taufik untuk menghafal ilmu agama. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika betul-betul dia pahami ilmu agama, maka Allah azza wa jalla berarti ingin untuknya suatu kebaikan. Jadi ini merupakan tanda bahwa Allah azza wa jalla inginkan untuk kita kebaikan. Suatu berita gembira sekali. Sangat menggembirakan bagi orang yang pengen selamat dunia dan akhiratnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hendaknya hadis-hadis seperti itu jangan kita lewatkan begitu saja tanpa kita renungi. Hendaknya kita memahami hari tersebut dan merasakan kabar gembira tersebut. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan kita memahami hadis itu dan kita kemudian berusaha menjadi mereka yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Azza wa Jal, betapa banyak orang-orang yang begitu berat menuntut ilmu agama, berat sekali, berat melangkahkan kakinya, mungkin karena malas atau mungkin karena dia punya tujuan yang lain, mungkin karena hawa nafsu, mungkin karena menginginkan ilmu-ilmu duniawi dan lain-lain, sehingga begitu berat, apalagi sampai mengorbankan sebagian hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, semuanya ini bagi dia begitu sulit dikorbankan untuk belajar ilmu agama. Suatu hal yang sangat memprihatinkan. Ketika kondisinya seperti itu, maka apa yang akan dia peroleh? Yang akan dia peroleh hal yang sifatnya duniawi, kalau diberi oleh Allah. Kalau tidak, dunia akhirat enggak dapat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka dari itu bersyukurlah dan terus dijaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Rasakan nikmat ini. Para ulama kita rahimahumullah, mereka betul-betul mengorbankan hidup mereka untuk ilmu ini. Apa yang mereka punya? Harta, waktu, tenaga, dari kecil sampai dewasa, sampai tua, bahkan sampai meninggal, perhatian mereka terhadap ilmu tidak pupus, perhatian mereka terhadap ilmu tidak padam. Itulah para ulama kita rahimahumullah, dulu maupun sekarang, karena mereka memahami benar nilai-nilai yang tersebut dalam hadis, betapa berharganya ilmu agama, tiada tandingannya. Sampai pun mereka bangkrut, menjual apa yang mereka miliki demi ilmu, mereka lakukan. Ya, sampai-sampai terungkap di kalangan para ulama kita rahimahumullah, man talabal hadis aflas, orang yang mencari ilmu hadis dia akan bangkrut, karena dia mesti mengorbankan apa yang dia miliki demi pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, membutuhkan biaya, tenaga, waktu, jerih payah, tapi itu semuanya mereka lakukan. Dan sungguh dunia ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan ilmu agama. Berbagai problem yang ada di masyarakat, di negara, di dunia, sesungguhnya akan selesai dengan ilmu agama, lalu diamalkan, lalu dipraktekkan. Tapi ketika mereka berbicara, mengkaji, kemudian meneliti, kemudian berusaha menyelesaikan, tapi tanpa ilmu agama, maka hasilnya akan sia-sia, akan ada saja problem yang mereka hadapi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi kembali kepada hadis tadi, kita mesti menyadari kebaikan berupa ilmu agama ini dan keutamaannya, sehingga dengan itu kita akan memperoleh kebaikan tersebut, dan dengan itu kita berharap Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat kita. Dan bukan hanya untuk kita, bahkan untuk umat. yang luas, bahkan bukan hanya manusia, sampai hewan-hewan sekalipun akan merasakan kebaikan tersebut. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, kajian kita insyaallah kita ambil waktu sejenak untuk istirahat, mengembalikan konsentrasi kita supaya kita bisa lebih mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. Ya, insyaallah waktu seperempat jam kurang lebih mencukupi untuk kita mengambil waktu istirahat sejenak. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.